berjalan, merambah pelan, berlari, meraih mimpi, bersama sinar mentari pagi. Ku awali hari ini dengan senyuman. Apa kabarmu di sana kawan? Masihkah terjebak dalam lingkaran puzzle cinta di masa remaja? Jangan jadi baper dibuatnya. Aku di sini untukmu, tempat berbagi denganmu. Aku kan ada untukmu, mengingatkanmu, sahabat. Cinta yang hakiki hanya cintanya ilahi.